Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Indosiar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk seluruh pendengar di seluruh penjuru Nusantara ya. Barakallahu fikum. Waktu di studio kami menunjukkan pukul 21:04 waktu Indonesia Barat, seperti yang telah kami umumkan. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti sebuah kajian live dari Studio Indosiar yang insyaallah akan membahas kitab Isratun Nisa ya, bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sayyid hafizahullah taala. Dan di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa layangkan pertanyaan-pertanyaan Anda yang tentunya berkaitan dengan pembahasan kita di malam hari ini, yaitu tentang hukum azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim. Barakallahu fiikum. Anda bisa layangkan di 0896-3422-2226. Ya, sekali lagi 0896-3422-2226. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sayyid hafizahullah taala telah hadir di studio ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ustaz, gimana Ustaz? Alhamdulillah khair wa afiat. Alhamdulillah. Nam Ustaz, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين، pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, dan masih membahas tentang masalah hukmul azl, hukum azl, yaitu menumpahkan mani di luar rahim. Masih ada riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Al-Abbas ibn Abdul Azim, qala akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma', قال أخبرنا جويرية ابن أسماء عن مالك ابن أنس عن الزهري عن عبد الله ابن محيرز شامي Anabi Sa'idin al-Khudri. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, asabna sabiyan, kami mendapatkan sabiyan. Sabi adalah tawanan budak perempuan. Fakunna na'zilu, maka kami melakukan na'zil kepada mereka. Thumma sa'alna Rasulullah SAW an dhalik, kemudian kami tanyakan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Faqala lana, maka Nabi berkata kepada kami, innakum lataf'alun wa innakum lataf'alun, apakah kalian sudah melakukannya, apakah kalian sudah melakukannya. Qala ma min nathamah kainah ila yaumil qiyamah illa hiya kainah. Kata Nabi SAW, tidaklah dari satu nasamah, nasamah adalah calon manusia, tidak adalah nasamah atau tidak ada satu nasamah pun yang Allah akan ciptakan sampai hari kiamat nanti kecuali pasti akan terjadi. Artinya, apakah kalian berazal atau tidak berazal, kalau Allah takdirkan ada nasamah yang akan jadi dan lahir sebagai seorang manusia, pasti terjadi. Riwayat berikutnya, qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarani Harun ibn Abdullah, qala akhbarana ibn Abi Fudaik an Ad-Dhahhak ibn Uthman an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an ibn Muhayriz anahu sami'a Aba Sirmah wa Aba Sa'id al-Khudri yaqulan. Bahwasanya beliau mendengar dari Abu Sirmah dan Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, asabna sabaya fi ghazwatil mustaliq, kami mendapatkan pampasan perang berupa budak-budak wanita. Fi ghazwatil mustaliq, di dalam peperangan Bani Mustaliq. Wahiyal ghazwah allati asaba fiha Rasulullah SAW Juwairiya, yaitu peperangan yang Rasulullah SAW mendapatkan di sana Juwairiya. Fakana minna man yuridu an yattakhid ahlan, di antara kami ada yang menjadikan budak-budak perempuan tadi sebagai istrinya, yakni dimerdekakan kemudian dinikahi. Wa minna man yuridu an yastamti' wa yabi', di antara kami ada yang hanya bertamattu' dengannya kemudian dijual. Fataraja'na fil 'azl, maka kami pun melakukan 'azl. Fadakarna dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kami pun bertanya dan menyebutkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, la 'alaikum an la ta'zilu, ada apa atas kalian kalau tidak melakukannya? Fa inna Allah qad qaddara man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah sudah menakdirkan apa yang Dia akan ciptakan sampai hari kiamat. Dan engkau azal tidak azal, tetap apa yang Allah takdirkan akan terjadi. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Rasulullah SAW mengkaitkannya dengan masalah takdir, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kalau menakdirkan akan jadi, maka jadi. Kalau Allah takdirkan ada nasamah, ada calon manusia yang Allah akan takdirkan lahir, maka pasti akan hamil dan akan lahir. Riwayat berikutnya, berkata rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid, qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid an Qaza'ah an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dhukir al-azlu inda Rasulullah SAW, bahwa pernah disebutkan tentang azl di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, lima yaf'alu ahadukum dhalik, untuk apa salah seorang kalian melakukannya? Beliau hanya bertanya, lima yaf'alu ahadukum dhalik, mengapa melakukannya? Rasulullah SAW tidak berkata jangan lakukan, tidak mengatakan fala yaf'al ahadukum, maka jangan melakukan salah seorang kalian, atau janganlah sekali-kali salah seorang kalian melakukannya. Tidak, Nabi tidak berkata seperti itu, tapi hanya bertanya lima, mengapa? Falaisat nafsun makhluqah illallah khaliquha. Tidak ada satu makhluk pun yang tercipta kecuali Allah lah yang menciptakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini aqidah yang harus diyakini oleh para suami istri. Bahwasanya ketika kalian jima, berhubungan suami istri, jangan dikira kalian menciptakan. Atau dengan bahasa kita bikin. Jangan. Mengapa? Karena tidaklah ada satu yang tercipta, tidaklah ada satu bayi yang tercipta, illallahu khaliquha, kecuali Allah lah yang menciptakannya. Kamu berupaya untuk menghindari agar jangan hamil, kalau Allah menghendaki hamil, dia hamil. Sebaliknya, sekian banyak orang yang berharap ingin punya anak, tetapi Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Walaupun dia melakukan jima setiap malam, kalau Allah belum takdirkan untuknya, maka tidak akan hamil. Sehingga barakallahu fikum, seorang wanita, seorang ibu mengandung seorang anak atau hamil, di dalamnya Allah ciptakan nasamah, calon manusia, maka itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa anak kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian. Huwalladhi yusawwirukum fil arhami. Dialah yang membentuk kalian di rahim-rahim ibu kalian sekehendaknya. Silakan kalau para suami istri merasa kalian yang membikin, kalian yang membuat anak tadi, silakan berencana. Rencanakan anakmu keriting, rencanakan anakmu berambut lurus, rencanakan anakmu mancung. Silakan kalau bisa. Tidak bisa. Enggak bisa memilih anaknya harus putih, anaknya harus mancung, anaknya harus rambutnya begini. Ternyata lahir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengapa? Karena bukan kalian yang membuat, Allah yang menciptakan. Bukan kalian yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan. Bukan kalian yang membentuk rupanya, bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, bagaimana warna kulitnya, tapi Allah yang yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah SAW hanya bertanya lima. Yaf'alu ahadukum dzalik. Mengapa salah seorang kalian melakukannya? Padahal tidaklah ada satu calon manusia kecuali Allah yang menciptakannya. Wa qala rahimahullah, dan berkata juga beliau, yani Imam An-Nasa'i rahimahullah, pada riwayat berikutnya, akhbarana Muhammad ibn Musanna qala akhbarana Umar wa huwa Umar ibn Abi Khalifah qala akhbarana Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil azl. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang hukum azl. Faqila, maka dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, innal yahud taz'umu annaha al-maw'udatu sughra. Ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi menganggap bahwa itu pembunuhan kecil. Maw'udah, sebagaimana pernah disinggung pada pertemuan yang lalu, adalah dari ayat wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, yang maknanya, dan ingatlah nanti ketika bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya, mengapa engkau dibunuh? Ya, ini jahiliyah. Mereka membunuh anak karena takut miskin, membunuh anak karena takut tidak mampu memberikan kepadanya penghidupan, dan sebagian lain membunuhnya karena takut ar, takut malu. Karena mereka kalau punya anak perempuan malu, sehingga begitu lihat anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Maka Allah katakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan nanti ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dosa apa dia dibunuh? Mereka takut malu, barakallahu fikum, karena mereka sangat bangga dengan anak laki-laki dan sangat malu kalau anaknya perempuan. Kata Allah SWT di ayat lain, idza busyira ahdukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika diberi kabar gembira dengan seorang anak perempuan, justru mereka wajahnya merah padam. Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya menjadi hitam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kan tidak suka. Wa huwa kadhim, dalam keadaan marah. Mukanya menjadi gelap, merah padam, kemudian marah. Yatawara minal qawm, sembunyi dari orang-orang. Atau yadussuhu fit turab, atau kemudian dibenamkan dalam tanah. Astagfirullah. Nah, Yahudi menganggap kalau azal menumpahkan mani di luar rahim, itu berarti sama dengan pembunuhan anak perempuan tadi. Padahal, barakallahu fikum, sama sekali berbeda. Karena ini sama sekali belum berbentuk, belum dikatakan bayi, bahkan belum ada ruh apapun. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Maka Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis yang sudah kita baca, Nabi mengatakan, kadzabal Yahud. Atau kadzabat Yahud. Telah berdusta Yahudi. Di dalam hadis ini pun sama. Di dalam riwayat ini dikatakan kadzabat Yahud, kata Nabi, berdusta Yahudi. Bahwa itu bukan mau'udatus sura, bukan pembunuhan anak. Qala akhbarana Muhammad ibn Bashar, berkata lagi Imam Nasa'i, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Bashar. Qala akhbarana Muhammad, qala akhbarana Syu'bah an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah qala kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulullah SAW, yakni al-azl. Disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah, kami, disebutkan kami, menunjukkan kalau beliau tidak sendiri. Artinya kami para sahabat, naf'aluhu, melakukannya, ala ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW, yakni al-azl, yakni kami melakukan azl. Qultu li Amr, anta sami'tahu min Jabir? Aku katakan pada Amr, apakah kau mendengar dari Jabir? Tidak. Yani Amr ibn Dinar berkata, Jabir ibn Abdullah berkata begini. Tetapi ketika ditanya, apakah kau mendengar langsung? Tidak, aku mendengar dari orang lain. Qala akhbarana Muhammad ibn Mansur, berarti situ ada terputus sanadnya, wallahu ta'ala alam. Qala akhbarana Muhammad ibn Mansur, qala akhbarana Sufyan an Amr an Atha'an Jabir. Tetapi ada riwayat yang bersambung sampai kepada Jabir. Kunna na'zil ala ahdi Rasulullah wal Qur'anu yanzil. Ini lafaz yang sangat sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dalam Kitabun Nikah, dan juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, juga dalam Kitabun Nikah. Bab hukmul azl. Dalam Bukhari juga babnya sama, bab hukmul azl. Lafaznya sangat terkenal karena ini dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu kunna na'zil ala ahdi Rasulullah wal Qur'anu yanzil. Atau dalam riwayat yang lebih ringkas, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Apa makna kalimat ini? Kami melakukan azal di masa Rasulullah SAW dalam keadaan Qur'an masih turun. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dalam keadaan Qur'an masih turun. Artinya barakallahu fikum, kalau saja tidak ada riwayat-riwayat di atas, misalnya riwayatnya semua memiliki kelemahan misalnya, maka hadis yang sahih ini cukup sebagai dalil. Mengapa? Karena mereka melakukannya di masa Quran masih turun. Artinya kalaupun Rasulullah SAW tidak melihat mereka, dan Rasulullah SAW manusia biasa, tidak melihat apa yang mereka lakukan di kamar-kamar mereka, di rumah-rumah mereka, tapi Allah Maha tahu. Kalau dilarang, Allah akan turunkan wahyunya. Sebagian mereka begini, begini, begini, maka turun larangannya. Maka Nabi akan berkata, apa di antara kalian akan ada yang berbuat begini dan begitu? Sungguh jangan lakukan itu. Itu banyak terjadi seperti itu. Para sahabat melakukannya di rumahnya, tetapi Allah memberikan wahyu kepada Nabinya, menurunkan Quran, bahwasanya ada di antara mereka yang melakukan demikian. Maka kemudian turun larangan. kalau ternyata Quran masih turun dan mereka berazal, tetapi enggak ada satu ayat pun yang melarang mereka. Dan Rasulullah SAW tidak diberitahu oleh Allah untuk melarang mereka atau menurunkan perintah untuk melarang mereka, enggak ada. Maka ini cukup sebagai dalil yang diistilahkan dengan hadis takriri. Hadis itu bisa berbagai macam bentuk. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli berupa ucapan, hadis fi'li berupa perbuatan, sedangkan hadis takriri berupa persetujuan. Kami melakukan dalam keadaan Rasulullah melihat. Kami melakukannya dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Kami melakukannya dalam keadaan wahyu masih turun. Yakni kalau dibiarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Rasulullah, artinya perkara itu tidak dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waqala, berkata lagi Imam An-Nasa'i pada riwayat berikutnya, akhbarana Humaid ibni Mas'adah an Bishr qala akhbarana ibnu Aun an ibni Sirin an Abdurrahman ibni Bishr al-Ansari qala radda al-hadith hatta raddahu ila Abi Sa'idin al-Khudri. Disambungkan hadisnya sampai kepada Abi Sa'idin al-Khudri. Disebutkan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata, wa ma dzalikum, apa itu? Qalu rajul takunu lahul mar'ah, ya Rasulullah, seseorang yang memiliki wanita. Faturdi'a lahu, kemudian beliau atau orang tersebut menyusukan anaknya kepadanya. Kemudian dia yusibu minha, karena itu adalah budak. Kemudian dia menjimainya, tetapi khawatir akan hamil. Wa takunu lahul jariyah, fa yusibu minha, maka yakra an tahmil minhu. Qala fa qala, dikatakan juga ada yang memiliki budak dan khawatir kalau budaknya nanti hamil, maka dia melakukan azal. Maka Nabi menjawab, fala alaikum an la taf'alu dakum, fa innama huwa al-qadar. Tidak ada atas kalian kalau kalian tidak melakukannya, karena sesungguhnya itu adalah takdir. Yani kalian berupaya, takdir Allah SWT menakdirkan. Ada yang berupaya ingin punya anak tapi tidak Allah takdirkan. Ada yang berupaya untuk tidak punya anak tetapi tetap Allah takdirkan. Atau taufik. Maknanya taufik, dia ingin punya anak, Allah beri. Dan dia khawatir punya anak, Allah takdirkan tidak punya anak. Ini barakallahu fikum, bisa terjadi yang demikian. Qala akhbarana Ahmad ibn Sulaiman, qala anba'ana Yazid, qala akhbarana Abdullah ibn Aun, an Ibrahim al-Nukha'i, an Abdurrahman, yani Abdurrahman ibn Bishr, qala dhakaru indahu al-azal, disebutkan di sisinya azal. Kemudian beliau menjawab, innama huwal qadar, itu hanya masalah takdir. Silakan kalian melakukannya, tetap kalau Allah takdirkan jadi, tetap jadi. Yang terakhir, beliau bawakan hadis akhbarana Qutaibah ibn Sa'id, qala anba'ana Sufyan an Sa'id ibn Hassan al-Makhzumi an Urwah ibn Iyad an Jabir ibn Abdullah qala ja'a rajulun ila an-nabi, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala inna li jariyatun, sesungguhnya kami memiliki budak perempuan. Wa ana a'zilu anha, sedangkan aku berazal. Yani menumpahkan maninya di luar rahimnya. Faqala ama inna dhalika la yamna' shay'an aradallah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa itu sama sekali tidak bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan. Ketahuilah, sesungguhnya itu sama sekali tidak bisa atau tidak menghalangi apa yang Allah takdirkan. Tsumma ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala asy'arta anna tilka al-jariyah qad hamalat, apakah engkau tahu bahwa ternyata budak yang diazal tadi akhirnya hamil? Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Faqala ana 'abdullahi wa rasuluh, kata Nabi, aku hanya hamba Allah dan rasulnya. Artinya itu Allah yang menakdirkan. Aku berkata bahwa kalian berazal tidak berazal, kalau Allah kehendaki kalian hamil, kalian hamil. atau kalau Allah kehendaki, Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah ciptakan. Ternyata jariah tadi yang diazal tadi ternyata hamil. Maka datang orang tadi, ya Rasulullah, ternyata budak itu benar-benar hamil. Kata Nabi SAW, aku hanya hamba Allah dan Rasulnya. Ana Abdullahi wa Rasuluh, aku hamba Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, selesai riwayat-riwayat dari Imam An-Nasai rahimahullah. Beliau bawakan semua riwayat dengan sanad-sanadnya tentang masalah hukum azal. Barakallahu fikum. Apa kesimpulannya? Azal boleh atau tidak boleh? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditanyakan kepada beberapa ulama seperti Syekh bin Baz, bagaimana hukum azal? Beliau menjawab, ya juzu li hajah. Boleh azal kalau ada hajat. Apa maknanya hajat? Kalau ada keperluan, ada daruratnya. Kalau tidak, kembali pada hukum asal, hendaklah kalian memperbanyak anak. Itu hukum asalnya. Tazawwaju al-wadudul walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Kemudian beliau berkata, tetapi tidak boleh memakai hubub. Masih Syekh bin Baz. Dan jangan memakai pil-pil obat-obatan, karena akan berbahaya buat kalian, karena itu akan membunuh atau akan membuat ini dan itu. Barakallahu fikum, yang dianjurkan adalah azal kalau ada hajat. Syekh Muqbil rahimahullah, ketika ditanya masalah azal, beliau berkata, jaiz wa yanbaghi tajannubuh. Lihat jawaban beliau. Memang hukumnya boleh azal, tetapi semestinya seseorang menjauhinya. Boleh, tapi disuruh menjauhinya. Mengapa? Karena tidak dianjurkan kita untuk menghentikan atau menghalangi kelahiran. Justru sebaliknya, kita disuruh menikah ini adalah untuk memperbanyak keturunan. Bagaimana kemudian engkau malah berazal? Itu yang dimaksud. Walakin huwa khairun min istihmal al-hubub 'inda al-hajah. Kata Syekh Muqbil, tetapi azal itu lebih baik daripada meminum pil-pil hubub yang apa istilahnya, pil KB ya, yang menghalangi. Jelas lebih baik azal. Artinya kalau ada hajah, berarti sama dengan Syekh bin Baz. Kalau ada daruratnya, maka azal lebih baik daripada memakai pil-pil KB. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hukum asalnya adalah tajannub. Hendaklah kita jangan berazal, karena justru hikmah dari pernikahan adalah mengharapkan keturunan. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ketika ditanya masalah yang sama, menjawab agak panjang, lebar, masya Allah, banyak fawaid. Pertama beliau katakan, apa hukum azal? Beliau rincikan. Tidak bilang boleh, tidak bilang tidak boleh. Beliau katakan, jika azalnya adalah untuk membatasi kelahiran, tidak boleh. Haram. Alasannya sama dengan masyayikh yang sebelumnya, yaitu karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita menikah adalah untuk mencari keturunan dan untuk melanjutkan turunan kemanusiaan. Taib. Kedua, idza khafa min qillati rizqihim. Kalau seorang itu mengazal karena takut kalau hamil, kalau lahir, kami enggak bisa beri rezeki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang ini pun tidak boleh. Karena padanya ada dua kejelekan. Kejelekan pertama, su'uban kepada Allah. Kejelekan pertama, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya kamu yang beri rezeki. Allah yang memberi rezeki kepada kamu dan anak kamu. Ini pertama kejelekannya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasyabbuh, menyerupai alasan-alasan musyrikin jahiliyah. Ketika mereka membunuh anak-anak mereka, apa alasannya? Nanti kami gak bisa menghidupinya karena kami miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, itu juga kejelekan yang kedua. Kejelekan pertama su'udzan kepada Allah, kejelekan yang kedua adalah menyerupai kaum jahiliyah yang membunuh anak karena takut miskin. La taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sehingga alasan tadi tidak diterima. Yang membatasi keturunan artinya tidak pengen punya anak lagi, tidak boleh. Yang karena alasannya takut tidak bisa memberi rezeki, juga tidak boleh. Karena yang beri rezeki bukan kamu, tapi Allah SWT. Alasan ketiga, idza khafa an la yu'addib wa yurabbi jayyidan. Kalau tidak bisa atau khawatir enggak bisa mendidik mereka dengan baik. Kalau kebanyakan anak nanti akhirnya saya tidak bisa mendidik mereka atau mereka terlantar dan seterusnya. Itu juga la yajuz, tidak boleh alasan itu. Mengapa? Karena alasan itu barakallahu fikum mirip dengan alasan yang kedua, itu urusan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak tahu. Dari mana kamu tahu kalau engkau tidak akan bisa mendidiknya? Yang disuruh oleh Allah adalah berusaha dan berupaya. Baik, yang keempat. Kalau alasannya adalah karena darurah. Darurat. Contohnya, Syekh membawakan contoh, kalau seorang mar'ah, masya Allah, sangat subur. Sentuh hamil. Sehingga tidak bisa dia untuk menyusui dengan sempurna. Karena belum sampai satu tahun sudah hamil lagi. Maka kata beliau, boleh azal. Dan itu jauh lebih bagus daripada alat-alat kontrasepsi yang lain. Lebih bagus daripada pil-pil KB adalah azal. Ikhwanibina a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala secara makna, bahwasanya kami katakan demikian karena al-asl, kathratun nasal, hukum asalnya, kita disuruh untuk memperbanyak keturunan. Dan yang namanya banyak keturunan, itu merupakan kenikmatan dari Allah SWT. Mengapa menolak kenikmatan? Buktinya beliau bawakan dua ayat, rahimahullahu ta'ala. Ayat pertama, wadkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang tadinya kalian sedikit, Allah jadikan kalian banyak. Berarti jumlah yang banyak itu nikmat. Jumlah umat Islam semakin banyak itu nikmat. Karena Allah katakan, wadkuru in kuntum qalilan fakatsarakum. Ingatlah kalian dulunya sedikit, kemudian Allah jadikan kalian banyak. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan Allah Subhanahu wa taala mendukung kalian, membantu kalian dengan amwalin wa banin, dengan harta dan dengan anak keturunan. Didukung oleh Allah, dibantu oleh Allah dengan harta dan anak keturunan. Waja'alnakum aktsara nafira, kemudian menjadikan kalian umat yang paling banyak. Hukum asalnya memperbanyak keturunan. Maka bagaimana mungkin ada seorang yang kemudian berazal karena enggak pengen keturunan atau karena ingin memutus keturunan atau karena takut ini takut itu, maka itu barakallahu fikum buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberi rezeki mereka. Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Maka kesimpulannya, wallahu taala alam, azal itu adalah cara yang dibolehkan untuk menjarangkan kelahiran kalau dia terlalu subur, atau karena dia habis operasi tidak boleh hamil lagi, atau karena darurat-darurat yang lain. Adapun karena alasan-alasan tadi tidak diperbolehkan, wallahu taala a'lam bis-shawab.